فادهم التعليم وتعلم الإفادة والاستفادة والنفع انتفاع الأرواح ولدينا ولكم وادنا وادكم واد المسلمين معين ثم إلى أرواح كافة ليوصل إنما كانوا حلت أرواحهم من مشارق إلى مغربها ثم إلى روح أبي عبد الله والحدث نفع بركاتهم وأسرارهم ونورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعليك أيها الأخ الحبيب بتقوية يقينك وتحسينه، فإن اليقين إذا تمكن من القلب واستولى عليه صار الغيب كأنه شهادة، وعند ذلك يقول الموقن كما قال علي كرم الله وجهه: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. واليقين عبارة عن قوة الإيمان وثباته ورسوخه حتى يصير كالطود الشامخ لا تزلزله الشكوك ولا تزعزعه الأوهام، بل لا يبقى للشكوك والأوهام وجود البتة، فإن جاءت من خارج لم تصغي إليها الأذن ولم يلتفت إليها القلب. والشيطان لا يستطيع الدنو من صاحب هذا اليقين، بل يفر منه ويفرق من ظله ويقنع بالسلامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفرق من ظل عمر، وما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. ويقوى اليقين ويحسن بأسباب منها، وهو الأصل والذي عليه المدار، أن يصغي العبد بقلبه وأذنه إلى استماع الآيات والأخبار الدالة على جلال الله تعالى وكماله وعظمته وكبريائه وانفراده بالخلق والأمر والسلطان والقهر، وعلى صدق الرسل وكمالهم وما أجدوا به من المعجزات وما حل بمعانديهم من أنواع العقوبات وما ورد في اليوم الآخر من إتابة المحسنين ومعاقبة المسيئين. وإلى كون هذا الأمر كافيا في إفادة اليقين الإشارة بقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الآية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Fasal pertama diterangkan di sini, hendaknya kamu wahai saudaraku tercinta memperkuat keyakinan kamu dan memperbaiki keyakinan kamu. Sesungguhnya keyakinan itu jika kuat di dalam hati, menguasai itu hati, maka yang gaib yang tidak nyata menjadi seperti nyata. Disitulah contoh orang yang sangat sempurna keyakinannya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Beliau berkata: "Lau kushifal ghita'u mazdattu yaqina." Seandainya dibuka hijab sehingga yang ghaib itu nampak dengan mataku, maka tidak bertambah keyakinanku karena udah sempurna. Yang dimaksud dengan yakin yaitu iman yang kuat, kepercayaan yang kuat, yang kokoh, sehingga bagaikan gunung yang kuat, yang menjulang tinggi, yang tidak bisa digoyang lagi dengan keraguan-raguan. Bahkan tidak ada sedikit pun peluang keraguan-raguan tadi itu untuk bisa merusak keyakinan yang bagaikan gunung tadi itu sama sekali. Jika ada sesuatu yang membuat dia tadi itu bimbang, maka tidak akan didengarkan baik oleh telinga bohirnya maupun telinga hatinya. Setan tidak akan bisa mendekat dari orang yang demikian itu keyakinannya, bahkan setan akan menghindar dari dia, menjauh, memisahkan diri daripada dia. Dan ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan itu memisahkan diri, menjauhkan diri daripada Sayyidina Umar. Tiada Umar berjalan ada di satu jalan kecuali setan memilih jalan yang lainnya karena khawatir bertemu dengan Umar. Tapi keyakinan itu akan menjadi kuat dan bagus, ada sebab-sebabnya. Ini yang harus kita ketahui. Pertama, ini adalah pokok daripada kekuatan yakin, yaitu mendengarkan dengan telinga mata, dengan telinga kepalanya, dan juga dengan telinga hatinya ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah, dan ayat-ayat yang menerangkan tentang kebenaran para rasul dan kesempurnaan mereka dan bagaimana mereka mendapatkan bantuan Tuhannya. Dan bagaimana orang-orang yang memusuhi para rasul itu mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Di sini kita diajak yang pertama oleh Al-Habib Abdullah bin Haddad untuk memperhatikan yakin. Yakin itu ibaratun an kamalil iman. Modal iman Allah udah kasih sama kita, alhamdulillah. Lahir langsung jadi orang beriman. Enggak gampang saudara jadi orang beriman ini. Banyak orang yang lebih pinter dari sampean, dari anda semuanya, tapi imannya kacau. Yang disembah binatang, yang disembah makhluk, yang disembah matahari, yang disembah manusia, yang disembah benda, yang disembah harta, patung. Padahal secara ilmu mereka lebih pandai daripada anda. Alhamdulillah, anda dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang beriman yang tidak menyatakan, yang meyakini Tuhan satu-satunya adalah Allah, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta alam semesta. Subhanallah, alhamdulillah ala dalik. Di jahiliyah itu, orang-orang yang ahli ibadah penyembah berhala itu, kalau musafir enggak mungkin bawa Tuhannya yang berupa patung dari batu yang gede dari itu, dia akan merasa keberatan. Dia enggak mau meninggalkan saat-saat untuk menyembah Tuhannya, sehingga Tuhannya itu dibuat dari roti, dibentuk dari tepung. Kebetulan dia musafir jauh, sehingga makanannya, bekal makanannya habis. Ditahan lapar itu. Lama-lama ketika dia nyembah sama Tuhannya, lapar dia, Tuhannya dari roti, mulai tertarik. Daripada mati kelaparan, kita nikmati ini aja Tuhan. Dipotong tangan kanannya, dimakan dibuat sarapan. Siang hari lapar lagi, tangan kirinya dinikmati. Tuhan dikutung. Sore hari diambil kakinya. Malam hari dodo mentok ditekno. Tinggal kepala ya tok. Hari berikutnya amblas sudah kepalanya. Makhluk makan Tuhan ya itu udah. Begitulah kebodohan daripada orang-orang tidak mengenal kepada Tuhannya. Walhamdulillah Anda menyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Modal iman ada dan meyakini Muhammad Rasulullah. Di sini Anda dituntut perkuat iman kamu. Jangan kamu itu mempunyai iman tapi enggak kamu kuati. Nah, kalau sudah iman itu kuat, saudara, enggak ada yang perlu diragukan. Tidak ada yang perlu diragukan sama sekali yang tidak nyata. Yang gaib itu seperti nyata, saking yakinnya. Sampai Sayyidina Ali menyatakan, "Lau kusyifal ghita mazdattu yaqina." Kalau seandainya dibuka hijabku, neraka misalnya, surga misalnya, seandainya nampak itu surga, enggak tambah yakin, udah yakin adanya surga walaupun enggak kelihatan. Gambarannya begini. Anda percaya enggak kalau di dalam dada Anda itu ada jantungnya? Pernah ngelihat ente? Di dalam tubuh Anda ini ada paru-parunya yang bergerak. Pernah ngelihat? Kalau seandainya dibuka, walaupun dibuka, seandainya aku ngelihat ada jantungnya, ada paru-parunya, enggak tambah yakin karena sebelumnya udah nemen yakini bahwa saya ini punya paru-paru, saya ini punya jantung. Di kepala saya ini ada otak. Yakin, walaupun enggak dibuka, tetap yakin, walaupun enggak kelihatan. Begitulah orang yang sudah yakin terhadap ajaran agama. Enggak perlu nyaksikan lagi, yakin ada surga, yakin ada neraka. Kenapa? Karena Allah telah memberitahu. Kalau Anda kan ahli biologi yang ngasih tahu, di kepala kamu itu ada otak, otak itu ada dua, otak besar, otak kecil itu ada di bawah, ada di belakang, otak besar itu ada di ubun-ubun. Kamu yakin padahal enggak pernah melihat. Kenapa? Dokter yang ngomong. Sekarang Allah yang memberi kabar kepada kamu tentang yang gaib. Nabi memberi kabar kepada kamu tentang yang gaib. Maka bagi orang yang kokoh, kuat keyakinannya, enggak tambah yakin jika menyaksikan, saudara. Kata Sayyidina Ali, "Lau kusyifal ghita mazdattu yaqina." Kalau seandainya dibuka itu hijab, enggak tambah yakin aku. Artinya udah sempurna keyakinannya. Lah kalau sudah yakin, apa sih yakin itu? Iman yang kokoh itu. Karena iman itu ada tingkatannya ya. Ada orang iman itu karena ikut-ikutan, asal percaya. Seperti anak kecil dikasih tahu, hati-hati loh kabel ini nyetrum, jangan dipegang, percaya. Tapi kalau orang yang punya ilmu dikasih tahu, ini kabel nyetrum, iya ada alirannya. Orang elektro tambah tahu lagi, iya sebabnya begini, lebih terperinci. Begitu juga tingkatan iman. Iman yang sempurna itu namanya al-yaqin, keyakinan. Kalau sudah yakin ini, imannya itu seperti gunung. Kalau sampai ngelihat pohon cemara kena angin goyang, pohon beringin kena angin goyang, tapi kayunya enggak goyang, daunnya yang goyang. Tapi kalau gunung kena angin enggak goyang blas. Menter. Begitu juga di antara manusia ada punya iman, imannya iman beting. Ada goyangan sedikit, ada pengaruh liberal, ada pengaruh aliran-aliran yang enggak benar, goyang, cuklek. Ada lagi yang agak kuat, ya sih goyang, tapi enggak sampai cuklek. Ada lagi goyang, amalnya yang berubah, tapi akidahnya enggak berubah. Ada lagi enggak mau berubah, enggak bisa berubah sama sekali. Kenapa? Katau di syamikh. Ibarat gunung yang menjulang tinggi, yang kokoh, yang kuat. Nah, kalau sudah iman itu kuat, orang itu kalau punya iman kuat, setan enggak punya peluang untuk goda. Bahkan setan menghindar. Wedi setan. Setan itu ibarat maling, saudara. Ibarat maling. Kalau ketemu orang biasa, dia masih berani setengah takut. Tapi kalau sudah ketemu polisi atau TNI, wedi dia. Takut. Kenapa? Bawa senjata, ditembak saya. Ini punya kekuatan yang tidak dipunyai oleh manusia biasa. Tak nekat sudah setannya. Begitu juga setan itu kalau ketemu orang yang imannya biasa, oh berusaha masih goda. Tapi kalau sudah ketemu orang yang imannya kuat, takut dia. Grogi dia. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sina Umar itu dikatakan oleh Nabi, inna syaitana layafragu min dhilli Umar. Setan itu kelihatan bayangannya Umar udah menjauh. Wa masalaka Umar fajjan illa wasyalaka syaitan fajjan akhar. Tidak ada Sina Umar melalui satu jalan kecuali setan pilih jalan yang lainnya. Ngalah wis. Ibaratnya sepeda pancal ketemu truk loh. Nggak nekat belas, ayo tabrakan. Nggak mungkin, ngalah. Kenapa? Memang Sayyidina Umar ini kekuatan imannya itu hebat. Nggak pernah takut sama sekali. Dahulu, awal-awal Islam, orang khawatir kalau menunjukkan keislaman itu. Kenapa? Karena teror orang-orang musyrikin itu hebat. Yang kelihatan jago saat itu di antara kaum musyrikin ada dua. Yang pertama namanya Amr bin Hisham, Abu Jahal. Yang kedua Umar bin Al-Khattab. Ya Sina Umar ini. Maka Nabi memohon kepada Allah, Allahumma gawil Islam bi ahadil umaren. Ya Allah, perkuatlah Islam dengan salah satu di antara dua ini, Amr atau Umar. Hidayatnya enggak turun ke Abu Jahal, ke Sina Umar. Masuk Islam ringkas cerita sampai ngetok pintu Rasulullah, di situ ada sahabat, banyak sahabat, diketok kok agak keras ketokannya, nggak seperti biasanya. Siapa? Umar bin Al-Khattab. Wow, bingung, dangak semuanya gini. Umar, ini pasti ada kejadian yang ngerepotkan ini. Maka Sayyidina Hamzah menyatakan, buka. Mau baik kita terima, enggak mau baik biar aku yang hadapi, kata Sayyidina Hamzah. Jago juga ini pamannya Rasulullah ini. Bagi anak-anak ini kalau ngadepi gini-gini, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Hamzah. Kata Rasulullah, buka dan kasih jalan menghadap kepada aku. dibuka. Langsung dihadapi oleh Sayyidina Hamzah. Mau apa? Mau ketemu sama Muhammad. Kasih jalan wahai Hamzah. Kasih jalan menghadap Rasulullah. Langsung menyatakan Islam. Kata saya Rasulullah, udahlah sekarang enggak usah rame-rame dulu. Kita masih belum kuat. Sayyidina Umar langsung keluar dari situ, dihunus pedangnya sambil digeret. Jadi ujung pedangnya itu jalan ada di tanah, krek begitu. Langsung di muka Ka'bah sambil menyatakan, ana ngikuti agamanya Muhammad, yang enggak terima ana tunggu sekarang. Barangkali ada yang kepingin anaknya cepat jadi yatim. Barangkali yang berpunya cita-cita istrinya supaya jadi janda. Ana tunggu sekarang di sini. Hadapi Umar. Mulai saat itu orang-orang yang biasanya menyembunyikan keislamannya memberanikan diri. Kenapa? Sayyidina Umar bin Khattab udah masuk Islam. Begitulah cerita Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Untuk memperkuat iman ini, untuk memperbaiki iman ini, ada beberapa sebab, ada beberapa cara. Cara yang paling pas, yang paling tepat untuk memperkuat iman yaitu mendengarkan ayat-ayat, hadis-hadis yang menerangkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Cuma bukan mendengarkan telinga. Kalau hanya telinga kepala yang mendengarkan, yang kamu dengarkan suara dan lagu-lagu. Diresapi, diterima oleh hati. Tentang kebesaran Allah. Tentang bagaimana kebenaran para nabi sehingga mereka mendapatkan bantuan Allah, dan bagaimana orang-orang memusuhi para rasul dan nabi sehingga mereka mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang kebesaran Allah, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at. Coba lihatlah kalau ke atas melihat langit, bagaimana Allah mengangkat itu langit tanpa ada satu pun tiang yang menyangga. Kira-kira bisa enggak dicor atas ini kalau enggak ada cagak-cagak ini? Ambrek. Tapi bagaimana itu semuanya? Langit yang begitu luas tanpa ada satu tiang pun Anda merasa aman. Anda enggak khawatir keberkahan langit? Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Belum lagi Anda lihat bintang-bintang, matahari semuanya. Lampu itu loh, dibor atau digantung. Itu ada talinya. Tuh, ada talinya. Ada kabelnya. Kalau enggak ada itu, yo dor. Jatuh. Tapi bagaimana begitu banyak miliatan bintang, tidak ada satu utas tali pun yang menggantung dan Anda merasa aman? Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Belum lagi Anda melihat bagaimana itu awan. Tahu awan enggak? Mendung itu loh. Awan. Itu ibarat unta-unta yang membawa, yang mikul air yang banyak, drem-drem air digiring. Ini bagiannya kota sana, ini bagian sana, ini bagian sana. Awan ini membawa jutaan ton daripada air digiring. Ini hujan di Malang, ini hujan di Pasuruan, ini di luar pulau, ini di luar negeri dikirim. Subhanallah, itu awan ngambang padahal membawa air jutaan ton. Ambil air satu gelas, satu cingkir aja, bisa enggak ngambang ke atas? Jatuh ke bawah. Tapi bagaimana itu awan bisa menahan air yang begitu hebat banyak? Kemudian jatuhnya satu-satu kecil-kecil, netes-netes. Kalau seandainya jatuh sekaligus, kegarotak kabeh orang-orang ini, mati semuanya. Subhanallah, subhanallah. Tetesan air hujan tadi itu tidak merontokkan walaupun daun pohon, padahal turunnya tadi itu sampai banjir yang ada di bawah itu. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Wa ila al-jibali kaifa nusibat. Gunung-gunung bagaimana Allah Subhanahu wa taala kokohkan. Ada yang gunung batu, ada yang gunung merapi, ada yang gunung kapur, ada yang gunung-gunung-gunung. Subhanallah. Dan bagaimana itu gunung bukan seperti bangunan begitu yang cukup berdiri ada di atas, tapi bagaimana itu mengakar ada di bumi, ibarat pasak pakunya bumi. Bumi itu Pak ngambang di atas air, karena itu kalau kita bor ada air di bumi itu ngambang di atas air. Seharusnya jalan terus itu bumi. Lah kalau pulau Asia sama pulau Afrika tabrakan, ya opo. Tapi kenapa kok tidak terjadi itu? Karena ono pakune, Pak. Ada pasaknya, itu gunung-gunung. Autad. Jadi kayak serabi itu loh. Kalau ada kuahnya banyak, ada serabi kan ngambang ah. Ya melaku goyang terus, tapi serabi yang gak goyang dipaku, dikasih tiang. Lah itulah daratan itu begitu. Subhanallah. Belum lagi menyimpan air. Gunung itu tempat menyimpan air. Ada hujan, ada apa, diserap. Karena itu dari gunung tadi itu keluar mata air, sumber-sumber. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi bagaimana Allah hamparkan. Ini kalau begini aman ya. Kalau ditaruh di atasnya, kalau datar begini aman. Tapi kalau bunder yang ada di samping bisa logur, apalagi yang ada di bawah. Tapi bagaimana sekarang bumi itu bentuknya bulat, tapi yang ada di bawah gak jatuh. Dia itu merasa seperti di atas semuanya. Bagaikan hamparan itu bumi. Dan bagaimana Allah itu menjadikan bumi ini bukan keras seperti baja yang jika ditanami gak tumbuh tanaman, dan bukan apa lembut ya, seperti godir yang jika kita berdiri di atasnya ambles. Sehingga kalau kita mau bangun dali enak, tapi kuat untuk menerima bangunan walaupun itu pecangkat-pecangkat langit, kuat menyangga. Padahal digali ya Mbak, pacul itu, itu bisa tergali, tapi bisa menyangga bangunan yang kalau dihitung beratnya berapa juta ton itu. Subhanallah. Anda kalau ambil satu biji jagung ditutup dengan batu satu prek ambles, hancur udah, remuk. Tapi bagaimana itu beberapa bibit biji jagung ditanam kemudian ditutup dengan tanah, keluar dahan yang lembut sekali, diselentik itu bodol. Tapi itu dahan bisa menembus bumi yang udah menutup dia tadi itu. Menembus bumi sampai keluar dahannya ke atas, muncul lebih besar lagi sampai menjadi kayu yang keras. Asalnya sangat lembut sekali, tapi bisa menembus. Bukan paku ya. Bagaimana itu semuanya? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ayat-ayat yang demikian ini jika kamu resapi, maka akan menambahi kekuatan iman kamu. Demikian juga ayat-ayat yang menunjukkan tentang kebenaran para rasul. Bagaimana Allah membantu rasul-rasulnya dengan mukjizat, dan bagaimana Allah menghancurkan musuh-musuhnya walaupun punya kekuatan lebih secara zahir daripada para rasul. Musa, Nabi Musa seorang diri dibantu dengan Nabi Harun, tapi bagaimana bisa menggulingkan kerajaan Fir'aun yang dibantu dengan pasukan yang hebat dan senjata yang lengkap. Demikian juga Nabi Ibrahim, demikian juga para nabi-nabi yang lainnya, demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana nasib daripada musuh-musuh mereka? Ini adalah satu bukti kebenaran ajaran agama, ajaran iman, dan bukti kebenaran para rasul. Disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutra 'alaihim?" Tidakkah cukup bagi mereka kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Qur'an yang dibaca terhadap mereka? Ayat-ayat itu bisa didengarkan setiap saatnya. Lihat Nabi Muhammad tidak pernah belajar, saudara, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi bagaimana itu menerima Al-Qur'an, kandungan wahyunya menerangkan tentang langit, tentang bumi, tentang laut, tentang rahim, tentang macam-macam. Subhanallah, inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumi yu'minun. Itu semuanya adalah benar-benar menjadi rahmat dan peringatan bagi kaum yang beriman. Mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan kepada kita keyakinan yang kuat. Amin ya rabbal alamin.